sudah siap ya? Salah. Nah, apa yang akan kita bahas ini? Jadi ketika itu kita jelaskan tentang apa? Tentang nasi, yaitu mengakhirkan bulan. Tujuannya untuk supaya waktu berperang bagi mereka ini lebih luas. Jadi contoh, pada satu tahun mereka berperang dan mengakhirkan bulan Dzulhijjah. Semestinya bulan Dzulhijjah itu sudah berhenti berperang, tetapi mereka undurkan bulan Dzulhijjah tersebut sampai lebih dari waktunya begitu. Ya, sampai katakanlah bulan Muharram. Kemudian kelebihan satu bulan itu nantinya pada tahun berikutnya mereka majukan lagi. Kadang dimajukan satu bulan atau dua bulan, sehingga aturan bulan-bulan tersebut menjadi kacau. Ketika aturan bulan-bulan itu menjadi kacau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terjadi pada waktu yang tepat, ya. Betul-betul pada bulan Dzulhijjah. Dan antum masih ingat hadisnya? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa telah kami jadikan hari ini adalah kembali seperti hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Ada yang sudah ingat tentang pembahasan kita? Nah, itu terakhir yang kita bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengakhirkan atau menambahkan bulan dan seterusnya itu ziyadatun fil kufur, tambahan di dalam perbuatan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Di sini mereka, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwatu 'iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'a 'amalihim. Tujuan mereka ini menghalalkan bulan ini yang semestinya sudah masuk bulan haram. Bagaimana mereka agar menghalalkannya? Mereka jadikan Dzulhijjah itu mundur. Ya, ketika Dzulhijjahnya dimundurkan, mereka masih bisa lanjut perang. Cuma yang perang satu bulan kan ghanimahnya banyak juga. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang terjadi pada orang-orang musyrikin Arab. Mereka merubah keadaan waktu-waktu yang semestinya pada waktunya mereka rubah. Dan akibatnya adalah rusaknya tatanan, aturan masa-masa Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah jadikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji itu tepat pada waktunya, kembali seperti semula bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Nah, sampai di sini sudah ingat pembahasan kita yang terakhir? Kita belum mulai kajian ya, ini baru mengingatkan sampai di mana pembahasan kita. Jadi ketika itu, saya ulang lagi, lebih awal lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, coba dua ayat sebelumnya. Ya. Dua ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya lagi. Yaitu ayat 28. Ini penting ya, kenapa kita harus flashback terlebih dahulu, kenapa kita harus merojak terlebih dahulu, supaya ada tasalsul fil afkar, supaya ada ketersambungan di dalam pemahamannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Atau mungkin suara mikrofon. Jadi pada ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah dapat ya ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan orang-orang musyrikin dari Jaziratul Arab. Akhrijul kufar, kata Nabi SAW, akhrijul kufar min Jaziratul Arab. Keluarkan orang-orang kufar ini dari Jazirah Arab. Semuanya diperintahkan untuk dikeluarkan. Dan pada di Arafah, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk memberikan waktu untuk mereka. Berapa bulan ketika itu? Ada yang ingat? 4 bulan. 3 atau 4 bulan? Ada, dalam ayatnya ada. Kalau yang pintar pasti akan ngecek di ayatnya. Wah, ketemu nih. Fasiru fil ardi arba'ata ashhurin. Sudah dapat ayatnya itu? Artinya hanya diberi waktu berapa lama? 4 bulan. Hanya diberi waktu 4 bulan. Baik, kemudian apa? Kita lanjutkan dulu. Ketika orang-orang musyrikin itu diperintahkan untuk dikeluarkan dari Jazirah Arab dan hanya diberi waktu berapa bulan? 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh mereka semua yang tidak keluar dari Jazirah Arab. Yang tidak mau keluar, maka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diperangi. Dan di saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk mengambil jizyah bagi orang-orang ahlul kitab yang enggan untuk diperangi dan mereka memang memilih untuk berdamai. Maka mereka dibenarkan untuk membayar jizyah. Ya. Nah, kemudian menjelaskan tentang apa? Akidah orang-orang Yahud. Kemudian menjelaskan tentang akidah ahlul kitab yang lain, ya, yaitu Nasrani, bagaimana rahib-rahib mereka, bagaimana ahli ibadah mereka, ini memakan harta manusia tanpa hak. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa? Keadaan orang-orang Nasara, bahwa mereka juga ikut diperangi sampai mereka mau membayar jizyah atau masuk dalam Islam. Kemudian Allah menjelaskan tentang iddatash syuhur, ayat 36, menjelaskan tentang jumlah bilangan bulan-bulan, ayat 36. Jumlah bilangan bulan-bulan Allah itu ada berapa? 12 bulan. Di antaranya arba'atun hurum. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Dimulai dari Dzulqa'dah. Kenapa? Karena persiapan untuk berhaji. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah. Dan orang-orang Arab ketika itu mereka memajukan 1 tahun dan memundurkan 1 tahun. Sehingga ketika mereka berhaji, sesungguhnya mereka tidak berhaji di bulan Dzulhijjah. Sampai akhirnya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh beliau, haji itu dilakukan tepat pada waktunya karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan waktu tersebut pada apa? Pada waktunya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sudah ingat sampai di sini? Sudah. Kalau sudah ingat, maka kita akan lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, yaitu perintah untuk berperang juga. Ingat, pada surat At-Taubah itu adalah surat untuk berperang. Ya. Jadi, bara'ah. Terbebas, artinya terbebas dari kesyirikan dan seterusnya. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladina Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan dari orang-orang musyrikin dan seterusnya. Maka antum jangan terkejut pada ayat ini, banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang perang. Nah, di antaranya adalah surat At-Taubah ayat ke-38 ini adalah cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabatnya berperang, bagaimana para sahabatnya ini enggan untuk berperang. Sebagian di antara mereka ya. Tentu yang enggan ini bukanlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tetapi sesungguhnya orang-orang musyrikin tetapi mengaku sebagai muslimin. Dalam bahasa lain adalah orang-orang munafikin. Ya, kita akan jelaskan, kita akan bacakan terlebih dahulu, kemudian antum artikan seperti biasa ya. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, seperti biasa panggilan kepada orang-orang yang beriman. Malakum idza qila lakum? Ini sudah pertanyaan bentuknya ya. Dan ini sering orang-orang Arab menyebut seperti ini. Ini sering sekali, mungkin kita saja yang enggak perasaan. Malak, kenapa denganmu? Contoh kalau kita kerjanya enggak beres, bos kita akan mengatakan, malak ya akhi, ada apa denganmu? Sering dengar kan kata-kata ini? Nah, atau mungkin kalau kita bayar di kasir, uangnya kurang. Maka dia juga tanya, malak, kenapa kamu kok enggak konsentrasi? Nah, habisnya 50 apa kalau di sana? Rial. 50 real. 50 real itu setara dengan berapa itu di Malaysia, Pak Razi? 500 ringgit. Ya, banyak ya. Berarti kalau makanan, berapa makanan? Sekali makan berapa? Sekali makan. Makanan 2 real, 2 sampai 3 real, Ustaz. Oh, oke. 2 sampai 3 real. Antum makan satu keluarga habis 10 real. Ya. Kemudian antum keluarkan cuma 5 real saja. Dia akan bertanya, malak ya fi? Ya. Eshbak, kenapa denganmu? Ah, kalau bahasa Amiyahnya begitu. Ya. Nah, Allah SWT bertanya, malakum idha qila lakum firu? Malakum, kenapa denganmu? Apabila telah dikatakan kepadamu itu, pada kalian ya, infiru. Apa arti infiru? Artinya, berperanglah. Ini perintah untuk berlari, ya. Tapi maksudnya infiru fi sabilillah adalah berperang. Infiru fi sabilillah maksudnya adalah ketika kalian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, kenapa kok kalian apa? Tsaqaltum ilal ardh. Kalian merasa berat untuk berangkat berperang di bumi ini. Karena perangnya memang di bumi, bukan di langit ya. Araditum bil hayatid dunya. Apakah kalian itu sudah merasa cukup ataukah sudah merasa ridha dengan kehidupan dunia ini sehingga kalian lalai dengan kehidupan akhirat. Karena memang di saat peperangan Tabuk, jadi di sini perintah ini, perintah berperang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah terjadi pada perang Tabuk, dan perang Tabuk ketika itu jatuh pada musim panen kurma. Jadi kurma itu kalau belum matang betul, itu belum bisa dipanen. Karena di zaman dulu belum ada pengawet, ya, belum ada freezer. Maka mereka tidak mungkin panen rutab dalam jumlah yang banyak. Kemudian kalau tidak segera dipanen dan melewati masa matangnya, kurmanya akan kering. Kalau kering, seperti batu itu, nah mungkin di sana ada kurma-kurma yang kering, yang memang jenisnya dimakan dalam keadaan kering lebih enak. Kalau di Madinah ada namanya kurma, apa ya, rusana mungkin, ya, atau lubana, yang mana itu lebih enak untuk dimakan dalam keadaan kering daripada dimakan dalam keadaan matang seperti biasa. Tetapi beberapa jenis kurma, kalau dibiarkan sampai mengering, udah nggak laku. Udah dijual, udah nggak laku. Maka apa? Maka sebagian di antara orang-orang munafikin, mereka memilih untuk tinggal di kota Madinah dan enggan untuk berperang bersama Nabi SAW. Kenapa? Karena menunggu masa panen. Begitu tiba masa panen itu jatuh pada masa perang Tabuk. Kalau mereka pergi berperang pada perang Tabuk, kemudian mereka kembali, mereka sudah terlambat dari musim panen, sehingga mereka gagal panen istilahnya. Dan istri-istri gak ada yang mungkin diminta untuk panen. Ya, para wanita tidak mampu untuk bekerja di ladang. Dan mereka pun ketika itu belum punya pembantu, atau kalau sekarang ummal, yang membantu pekerjaan mereka, baik orang Bangladesh, orang Pakistan, maupun orang-orang yang lain. Jadi masing-masing adalah berusaha untuk memanen kebunnya sendiri. Nah di sini, araditum bil hayati dunia, apakah kalian sudah merasa cukup ridha dengan apa kehidupan dunia, sehingga kehidupan dunia itu melalaikanmu dari kehidupan akhirat. Apa itu? Yaitu perintah untuk berjihad, memerangi orang-orang musyrikin bersama Nabi SAW. Dan ingat bahwa perintah berjihad itu, apabila bentuknya istinfar, yaitu minta untuk berperang. Ya, jadi perang berjihad itu hukumnya macam-macam. Ada yang fardu ain seperti istinfar. Ada yang fardu kifayah. Ada yang sunnah. Jadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Nah, kalau sudah ditetapkan nama-namanya, maka itu hukumnya fardu ain. Jadi nama kita sudah ada dalam list. Fulan bin Fulan ada dalam list. Maka apa? Maka kita perang bagi kita pada saat itu hukumnya wajib ain. Tapi kalau nama kita tidak ada dan sebagian di antara kaum muslimin sudah berangkat, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang berangkat semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada sebagian yang berangkat, maka hukumnya gugur kewajiban atas kita atau atas yang lainnya. Ya. Dan yang terakhir adalah sunnah. Ya tentu kalau sunnah memang mungkin perang tidak diwajibkan untuknya, tetapi dia merasa ingin berjihad fisabilillah, maka perang baginya sunnah. Nah, dan masing-masing dari hukum berperang ini berbeda-beda. Kalau istinfar, ya artinya diminta oleh berperang oleh oleh imam, maka di sini tidak diharuskan mendapatkan ridha orang tua. Masih ingat tentang perkara ini? Saya pernah menyampaikan. Tetapi kalau hukumnya fardu kifayah ataupun sunnah, maka di sini tidak boleh berangkat perang sampai mendapatkan izin dari orang tua. Nah, kecuali kalau seandainya memang fardu kifayah tetapi belum ada yang berangkat selain kita, maka di sini ridha orang tua juga tidak wajib. Tapi kalau yang lain sudah berangkat, maka kita tidak diwajibkan untuk berperang. Nah, ketika di sini bentuknya ada istinfar dan mereka memilih untuk tinggal meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum. Ini adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Kenapa dengan kalian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk berjihad fi sabilillah sedangkan kalian merasa berat? Apakah kalian sudah merasa cukup dengan kehidupan dunia, dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian sehingga melalaikan kalian dari kehidupan akhirat? Kita ingat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di dalam sabdanya beliau mengatakan, ini di Arafah ya. Beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan ketika di Makkah, hari apa Yaumul Fath, hari dibukanya kota Makkah, la hijrata walakin jihadun wa niyyah. Artinya pada setelah hari ini tidak ada lagi hijrah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Yang tersisa adalah pintu jihad dan juga niyah. Nah, di sini artinya Nabi membuka pintu berjihad sampai hari kiamat. Wa idza stunfirtum famfiru. Ini wajib syahidnya. Nabi mengatakan apabila kalian diminta oleh imam untuk berperang, maka famfiru, tidak ada pilihan lain. Berangkatlah kalian. Tidak ada alasan apapun. Wah, saya sedang sakit pinggang. Wah, saya sudah tua. Ya. Saya enggak kuat berlari. Wah, saya ini dan itu, tidak ada alasan sama sekali. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, fa inna hadza baladun haram harramallahu yauma khalaqa samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini diharamkan oleh Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah, dan dia adalah haram sampai hari kiamat. Kemudian sampai akhir hadis. Ya. Nah, asyahid di sini adalah apabila pemerintah atau imam sudah memerintahkan kita untuk berjihad, maka kita wajib untuk berjihad. Pertanyaannya, imam yang mana? Sebab sekarang ada orang yang mengaku dirinya imam. Ya. Dan mengharuskan banyak kaum muslimin untuk berjihad. Apakah imam tersebut sah? Jawabannya, imam tersebut tidak sah. Ya. Sehingga kita tidak diwajibkan untuk berperang bersama mereka. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Daesh. Antum tahulah makna Daesh. Ketika mereka mengumumkan kami ini adalah pemimpin kalian. Kemudian, apakah kita diwajibkan untuk berperang bersama mereka? Jawabannya tidak. Kita tidak diwajibkan berperang bersama mereka. Kenapa tidak diwajibkan berperang bersama mereka? Ya, karena mereka bukan pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Pemimpin negara kita masing-masing. Pada saat ini, ketika antum berada di Oman, maka antum di bawah kepemimpinan Raja Oman. Meskipun demikian, antum juga ada kaitannya dengan pemerintah apa? Indonesia. Jadi antum tetap, karena antum berwarga negara Indonesia, ya, antum tetap juga berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Tapi seandainya pemerintah Oman memerintahkan kalian untuk berjihad, pada asalnya kalian diwajibkan untuk berjihad. Tetapi apabila nanti di sana ada instruksi tersendiri dari pemerintah kita, katakanlah dengan alasan politik atau apa begitu, maka rakyat Indonesia diminta untuk tidak berperang bersama pemerintah Oman umpamanya, maka kita juga harus lebih mematuhi pemerintah Indonesia. Kita memilih untuk pulang. Kenapa? Karena kita tidak diizinkan oleh pemerintah kita berperang. Ya, mungkin ada alasan-alasan tertentu oleh pemerintah kita. Tapi kalau pemerintah kita mengizinkan, maka kita diwajibkan untuk berperang. Apalagi kalau seandainya Oman diserang oleh negara-negara barat. Contoh Oman diserang. Ya. Saat itu tidak ada lagi izin-izin. Saat itu juga kita wajib untuk membela negara Oman saat itu juga. Ya, sesungguhnya bukan negaranya yang kita bela, tetapi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu jihad yang wajib untuk dilaksanakan, yaitu apabila musuh datang mendatangi kita. Ketika musuh datang mendatangi kita, maka kita wajib untuk berperang. Siapapun tidak terkecuali diwajibkan untuk membela diri ya, demi agama Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Araditum bil hayati dunya min al akhirah? Apakah kalian sudah ridha dengan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Mungkin ada di antara ikhwah-ikhwah yang ingat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mana, Ustaz? Hadis tentang apa namanya? Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kaum mukminin sampai mereka kembali kepada agama mereka. Ada yang ingat hadisnya? Ada yang bisa membacakan hadisnya? Antum kalau dengerin kajian umpamanya atau daurah isinya adalah kebangkitan Islam atau kejayaan Islam. Nah, itu dia hadis yang akan dibahas. Ada yang sudah bisa meraba hadis apa yang saya maksud? Ingat loh, kajian dengan saya berbeda dengan ustaz yang lain ya. Dengan ustaz yang lain antum santai. Dengan saya antum harus cari ya. Harus mengingat-ingat, harus merojah. Bahasa Indonesia, Ustaz? Ya udah, silahkan. Yang mana sih, Ustaz? Di buku ada nggak, Ustaz? Nggak ada di buku. Belum pernah dengar kayaknya, Ustaz. Ah, masa? Belum pernah dengar. Saya bocorin sedikit. Hadisnya juga membahas tentang jual beli. Nah, siapa yang sudah dapat kira-kira hadisnya yang mana? Hadis tentang keharaman jual beli ainah. Apabila kamu melakukan jual beli ainah. Apabila? Coba yang keras ya. Apabila kamu melakukan jual beli sistem ainah. Aha. Arabnya enggak ada. Arabnya ada sih, Ustaz. Baik, baca Arabnya dulu. Iza tabaya'tum bil aina wa akhadtum okay. Asnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Baik, saya bacakan hadisnya, nanti antum terjemahkan setelahnya. Idza tabaya'tum bil 'inah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'inah, seandainya kalian sudah mulai jual beli 'inah. Wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian sudah mengikuti ekor sapi. Nanti saya akan tanya loh ya, apa maksudnya loh ya. Waraditum bizara, kalian ridho, puas dengan hasil pertanian. Sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ya, wa taraktumul jihad, terlebih dahulu. Kemudian kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menimpakan kehinaan atas kalian. La yanza'uhu ankum, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Baik. Apa yang dimaksud wa akhadtum adnabal baqar? Sesungguhnya kalian mengikuti ekor sapi. Maksudnya apa? Bercocok tanam sendiri. Waraditum bizara. Ini wa akhadtum adnabal baqar. Dari mana? mengambil ekor sapi, apa maksudnya? Maksudnya, kalau kaum muslimin itu sudah mulai menghalalkan jual beli apa? Inah. Kemudian kaum muslimin juga sudah mulai mengikuti ekor sapi. Maksudnya mengikuti ekor sapi artinya ketika itu peternakan sapi mulai apa? Makmur. Ya, banyak sekali hasil-hasil sapi melimpah. Biasanya kita cuma makan tempe, tahu. Kalau di situ mungkin tiap hari makan full, aish full. Ya, ketika itu sekarang sapi melimpah, maka tiap hari makan daging. Ya, daging sapi. Kalau di Jogja sekarang, di mana? Di daerah Bantul, ya itu hampir setiap 500 meter ada warung sate. Bayangkan, di daerah Bantul ya, hampir setiap berapa tadi? 500 meter itu ditemukan warung sate. Menunjukkan berapa banyak kambing yang disembelih setiap harinya. Menunjukkan berapa banyak orang yang akhirnya mengkonsumsi daging kambing. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi SAW nantinya orang-orang muslim ini akan puas dengan hasil pertanian dan hasil apa? Peternakan. Sampai mereka mengikuti ekor sapi, artinya mereka mendapatkan kecukupan, kenikmatan dari Allah berupa apa? Hasil sapi yang melimpah. Kemudian waktu itu mizara, kalian juga merasa puas dengan hasil pertanian. Subhanallah, hasil pertaniannya melimpah. Jadi ya ikhwan, Nabi SAW tidak pernah khawatir akan kemakmuran harta, kemakmuran kaum muslimin. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, kaum mukminin terlena dengan kenikmatan dunia tersebut. Sehingga ketika mereka diminta untuk apa? Untuk berinfak, mereka enggan untuk menginfakkan hartanya. Ketika mereka diminta untuk menyerahkan hartanya untuk berjihad fisabilillah, mereka enggan untuk menyerahkannya. Ketika mereka diminta untuk berjihad fisabilillah, mereka sudah tidak mau lagi berjihad fisabilillah. Dan di sini salah satu contohnya. Wataraktumul jihad. Kemudian kalian mulai meninggalkan jihad. Ini salah satu saja. Sebab bisa saja dimulai dari enggan membayar zakat fitrah. Zakat fitri ya. Enggan, mengeluarkan zakat mal. Enggan mengeluarkan zakat pertanian. Enggan mengeluarkan zakat binatang ternak. Kemudian ketika diajak untuk berjihad, apalagi enggan untuk berjihad fisabilillah. Hartanya saja enggak mau dikeluarkan, apalagi jiwanya dipertaruhkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taraktumul jihad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan sebuah kaum tersebut sampai mereka mau kembali kepada agama mereka. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian sudah ridha dengan kehidupan dunia dan kalian tidak lagi memerlukan kehidupan akhirat, tidak menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tidakkah kalian tahu bahwasannya kehidupan di dunia itu dibandingkan dengan di akhirat itu hanyalah kecil saja? Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi menunjukkan bagaimana hinanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Salah satu contohnya, Nabi SAW mengungkapkan, tidaklah dunia itu bagi kalian seperti apa? Seperti kalian meletakkan jari tangan kalian ke dalam air lautan. Kemudian kalian mengangkatnya. Apa yang kalian dapatkan darinya? Kalau seseorang di antara kita pergi ke laut, kemudian kita celupkan air ke tangan kita ke dalam lautan, kemudian kita angkat. Anggap lautan itu dunia. Kita celupkan tangan kita ke lautan, kemudian kita angkat. Apa yang kita dapatkan? Ya, tangan kita hanya basah. Basah dengan air. Banyak apa sedikit? Sedikit saja. Gak banyak air yang kita dapatkan. Dan itu menunjukkan bahwa dunia ini hanya sedikit saja. Adapun kehidupan akhirat, itu adalah kekal selama-lamanya. Maka kita diharuskan memikirkan tentang kehidupan akhirat lebih daripada memikirkan tentang kehidupan apa? Dunia. Karena harta dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit saja. Nah, maka nasihat-nasihat seperti diantaranya, orang hidup di dunia itu hanya sekedar apa? Nunut ngombe, umpamanya orang Jawa. Ya. Nunut ngombe itu hanya sebentar saja. Nanti akan melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju ke akhirat. Itu anjuran-anjuran yang penting untuk memikirkan akhirat dan tidak sibuk dengan dunia ataupun ridho dengan dunia. Nah, kemudian Allah melanjutkan, illa tanfiru, seandainya kalian itu tidak berperang, tidak berangkat berperang, melaksanakan perintah Nabi SAW, maka ada ancamannya. Di sini ancamannya apa? Yu'adzibkum adaban alima. Allah SWT akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Dan ini bisa kita rasakan sebenarnya. Jadi ketika Allah SWT menimpakan musibah kepada kaum muslimin, ya, semestinya kaum muslimin mengingat kembali, apa sih kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Contoh katakanlah seperti yang terjadi di Jogja ketika ada apa? Ada gempa bumi. Atau seperti yang terjadi di Aceh ketika ada tsunami. Semua itu menunjukkan bagaimana Allah memberikan azab yang begitu pedih. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya, banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Setelah 10 tahun baru ketemu. Dan rumah hancur, kendaraan hanyut, tidak ada lagi yang tersisa. Semua itu azab yang diberikan oleh Allah SWT sebagai peringatan kepada hambanya. Apa sih sebenarnya yang salah pada hambanya? Kita lihat apa yang terjadi pada masyarakat Bantul ketika gempa itu terjadi. Ternyata setelah saya tanya-tanya, banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan penipuan di dalam masalah daging. Contoh umpamanya, sering sekali di sana orang yang menjual daging tiren, ya, sapi apa kalau sapi gelonggong, ya, atau sapi mati dijual juga. Jadi biasanya beroperasi pada waktu malam dan ini terjadi di daerah Bantul. Kemudian banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Bantul. Makanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di ayat ini juga Allah menjelaskan sebagian di antara mereka bahkan dimatikan oleh Allah dan digantikan dengan generasi yang lain yang lebih baik daripada mereka. Allah mengatakan wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian tidak mau berperang, maka apa? Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan Allah akan mengganti kalian. Jadi kita tidak ada pilihan ini. Kalau kita tidak mau berperang, saat kita mendapat panggilan berperang, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang lain. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Dan ini tidak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Dan ini tidak akan berpengaruh kepada kemenangan yang akan didapatkan oleh orang-orang mukminin. Jadi katakanlah imam di sini memerintahkan kita untuk berjihad fi sabilillah, kemudian kita enggan. Maka ini tidak akan mempengaruhinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mampu menghancurkan musuh-musuh Allah dan menolong orang-orang mukmin. Kalau kita tidak mau berperang, ketidakberangkatan kita berperang itu tidak akan mempengaruhi kemenangan dari pasukan yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dijelaskan sebagaimana apa? Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, padahal Nabi tidak ada penolong yang lain. Bahkan Abu Bakar pun yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah, dia pun merasa ketakutan ketika itu. Tetapi kenapa mereka berdua selamat? Padahal tidak ada yang menolong, karena Allah lah yang menolong mereka. Karena sesungguhnya penolong mereka, penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena nanti akan dijelaskan ya, berikutnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu termasuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita lihat ayat berikutnya. illa tansuruhu faqad nasarahullah. Baik, saya bacakan dulu, kemudian antum terjemahkan ya, ini belum diterjemahkan. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibih. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah SWT mengatakan, illa tansuruhu, kalau kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullahu, maka sungguh Allah SWT akan menolongnya. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa keberadaan kalian itu sesungguhnya diperlukan oleh Nabi SAW. Tidak. Kalau kalian semuanya memilih untuk tidak berperang, maka Nabi pun tetap akan menang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini yang memerlukan siapa? Kita atau Allah Subhanahu Wa Taala? Yang memerlukan adalah kita. Kita memerlukan agar kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita berperang, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diberikan apa? Diberikan balasan surga. Tapi sebaliknya, kalau kita seandainya kita memilih untuk tidak berperang di jalan Allah, Allah pun tetap akan memenangkan agama ini. Agama ini tidak akan mati sampai Allah menginginkan agama ini mati, dihapuskan. Jadi adanya kita menolong agama ini ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi kemenangan agama Allah ini. Tetapi kalau kita mau berusaha, maka sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha. Dan siapa yang akan mengenyam hasil dari usaha itu? Kita sendiri. Karena tanpa usaha kita pun, agama ini akan menang. Ya. Dijelaskan dalam ayat ini, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi SAW, maka tidak apa-apa, karena Allah SWT sudah terlebih dahulu menolong Nabi SAW. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang musyrikin itu mengeluarkan Nabi SAW. Ketika orang-orang kufar mengeluarkan Nabi SAW dari Makkah dan berencana untuk membunuhnya. Sebenarnya, kata-kata mengeluarkan Nabi itu, ya, sesungguhnya mereka ingin bunuh Nabi SAW. Dan tidak ada jalan lain bagi Nabi kecuali keluar dari kota Makkah agar selamat nyawanya. Maka secara tidak langsung, ketika mereka Allah SWT menetapkan perbuatan mengeluarkan itu kepada mereka. Dan mengatakan, ketika orang-orang kufar itu mengeluarkan Nabi SAW, sebab kalau tidak keluar, Nabi akan dibunuh. Tsaniyatsnain, ketika mereka Nabi SAW dengan Abu Bakar hanya berdua saja. Idhuma fil ghar, ketika mereka berada di sebuah goa. Idh yaqulu li sahibih, dan ketika itu Abu Bakar sendiri ketakutan. Lihat bagaimana Abu Bakar ketakutan. Menunjukkan keberadaan Abu Bakar sebenarnya tidak menolong Nabi SAW. Tetapi namanya suhbah, bagaimanapun tetap ada hasilnya. Nabi tidak sendirian, tetapi ditemani oleh sahabatnya yang setia, yaitu Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibih, ketika Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, yang ketakutan ketika itu, la tahzan, Abu Bakar kita itu mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, maka kita akan terlihat. Nah, jadi di sini ketika mereka apa? Ketika mereka berada di dalam goa, sesungguhnya mereka sudah melihat musuh-musuh Allah ini berada di atas mereka. Kalau mereka melihat ke bawah, maka kita akan terlihat. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut, wahai Abu Bakar. Innallah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Baik. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka kemudian Allah SWT memberikan ketenangan kepada siapa? Pada siapa, ikhwah? Abu Bakar. Memberikan ketenangan kepada Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan bahkan Allah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar itu dengan junud, tentara-tentara yang tidak kalian bisa lihat. Yaitu siapa? Para malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla. Maka Allah jadikan kalimat orang-orang yang kufur itu di bawah, rendah. Yaitu kalimat apa? Kalimat kesyirikan. Ajakan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya adalah di bawah, rendah. Wa kalimatullah yal'ulya. Sedangkan kalimat Allah yaitu kalimat la ilaha illallah, tinggi. Ya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, artinya perkasa membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membantu Islam, memenangkan Islam, dan Allah itu zat yang maha bijaksana atas perbuatannya dan perkataannya. Artinya kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan adanya perang, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan orang-orang mukmin ini untuk berperang. Kenapa kita tidak diperintahkan untuk ya yang damai-damai sajalah. Salat, puasa, zakat kan damai. Semua itu kembali kepada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diperintahkan untuk berjihad, untuk berusaha, untuk menyerahkan jiwa kita dan untuk menguji siapa yang benar dan siapa yang dusta. Coba kalau mereka tidak diperintahkan untuk berjihad, banyak orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang bisa menyembunyikan diri mereka. Kalau tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi SAW nama-nama mereka, mereka tidak akan ketahuan oleh Nabi SAW. Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk berjihad, orang-orang yang memilih untuk tidak berjihad ketahuan. Mereka inilah orang-orang yang kufar. Mereka inilah orang-orang munafikin. Karena pada ayat yang berikutnya, Allah menjelaskan nanti. Ya. Saya bacakan ayat yang berikutnya, mohon dibaca terjemahannya. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Infiru khifafan. Pergi berangkatlah perang kalian. Khifafan. Dalam keadaan ringan. Jadi ketika melangkahkan kaki untuk berperang itu, kalian melangkahnya dalam keadaan ringan. Kenapa ringan? Banyak sebabnya. Karena masih muda. Anak muda kan ringan untuk berjalan. Anak muda juga masih besar apa? Semangatnya. Coba antum ingat-ingat masa muda antum. Ada yang di pondok? Ada yang pernah mengenyam pondok? Berapa orang yang pernah mengenyam pondok? Pondok kopi, Ustaz. Pondok kopi bukan pondok. Pondok pesantren kilat, Ustaz. Nah, itu juga bukan pondok. Belum ada. Taib. Kalau yang saya fahami, karena saya orang pondok, ya, pada masa kita muda, aktivitas kita, terutama untuk bela diri itu luar biasa. Semangat untuk bela diri luar biasa. Jadi, pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Seperti orang-orang yang tergila-gila dengan bola itu. Ya. Kalau saya lihat adik saya yang tergila-gila dengan bola itu, pagi futsal, siang futsal, sore futsal lagi, malam tanding. Subhanallah, sehari bisa 4 kali. Sama seperti orang-orang yang suka mancing itu juga. Ya. Mancing dari pagi sampai malam, seharian full, mancing terus. Bahkan, apa namanya, sampai kemana? Sampai ke pantai mancingnya. Ya. Anak istrinya ditinggalkan semuanya, sudah gak peduli, itu hobinya begitu. Nah, tapi itu semua, semangat itu hanya ada pada saat masih muda. Ketika sudah tua, sudah menghadapi, apa namanya, pekerjaan, pulang dari kerja, capek. Udah gak sempat lagi untuk menyalurkan apa, ya, kegiatan-kegiatan yang terkadang sebagian diantaranya positif. Ya. Jadi pulang dari kerja, mau futsal malam, yuk futsal yuk. Sesok-sesok aku melepuh jam 7 atau besok pagi saya masuk jam 7 atau jam 8 nih. Wah, saya malam ini masih ada tugas. Banyak aja ada alasan. Ada aja alasannya. Giliran weekend, wah weekend saya ngawat nemenin anak istri jalan-jalan. Nah, susah. Dan enggak ada waktu lagi. Akhirnya terlalaikan dengan semuanya. Nah, kalau dulunya mungkin lagi mudanya diperintahkan untuk berjihad, apalagi lagi mateng-matengnya itu, habis apa namanya, sudah latihan apa, taekwondo, apalagi jet kundo atau apa, atau tapak suci mungkin yang Muhammadiyah, atau karate atau taekwondo, lagi semangat-semangatnya itu, disuruh perang, subhanallah langsung berangkat itu. Nah, itu sesuai dengan ayat ini. Infiru khifafan. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan. Langkah kalian. Atau yang ringan uangnya juga. Pada saat kalian masih punya apa? Pekerjaan. Uangnya, duitnya banyak. Tidak ada list. Dalam list berjihad itu tidak ada. Tetapi apa? Tetapi mudah untuk menginfakkan hartanya. Duitnya lagi banyak. Ya. Maka di situ kita apa, mengeluarkan harta untuk berjihad fisabilillah dalam keadaan ringan. Tapi bagaimana dengan pada saat kita sudah tua, sudah 50 tahun, ya, 50 tahun bawa parang aja sudah goyang-goyang gini, ya, suruh bawa pedang, suruh manah, wah udah gemetaran itu, ya. Tapi diminta, namanya ada dalam list, maka perang baginya apa? Thiqalan, berat. Infiru khifafan wa thiqalan. Sekalipun berat, kita tetap diperintahkan untuk berperang, berangkat perang. Baik ringan ataupun berat, perang. Baik masih muda ataupun sudah tua, perang. Dan beberapa perkataan di antaranya adalah perkataan dari Abu Talha, ketika Abu Talha saat itu sudah semakin berusia senja, beliau mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Beliau mengatakan kuhulan wasubbanan. Baik orang itu umurnya sudah 30 atau 50 tahun. 30 sampai 50 tahun itu adalah kuhul. Ya, masa kuhul, masa yang disebut dengan kuhulah. 30 sampai 50 tahun. Sudah mulai rapuh ya. Sudah mulai rapuh. Wasubbanan ataupun dalam keadaan masih muda. Allah SWT tidak mendengar adanya udzur. Baik muda ataupun tua, semuanya dipanggil untuk berperang. Karena beliau ketika mendengar perintah Nabi SAW, beliau langsung berangkat berjihad fisabilillah, berangkat ke Syam. Karena memang Tabuk itu posisi arahnya ke arah negeri Syam. Ya. Dan beliau ini, Abu Talha, ini subhanallah, ketika diperintahkan untuk berjihad, pada masa Nabi SAW, beliau berangkat. Pada masa Abu Bakar, beliau berangkat. Pada masa Umar, beliau berangkat. Sampai semuanya sudah meninggal dunia. Ya. Dan diperintahkan untuk tinggal di rumah oleh anak-anaknya, dia menolaknya. Memilih apa? Tetap berangkat berperang. Sampai akhirnya beliau mati di atas, apa namanya, di atas kapal. Ketika berangkat berjihad fisabilillah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat beliau melaksanakan perintah Allah SWT, infiru khifafan wa thiqalan. Nah, Berangkatlah sekalipun perang itu, baik keadaan perang itu mudah ataupun berat bagimu. Jadi sini tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak pergi berperang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta dan jiwa. Ya, jangan seperti yang disebutkan oleh Ustaz Yazid ketika itu, beliau ketika menasihati kita, jangan kalian melakukan melakukan perbuatan seperti ini. Ya, membaca ayat terbalik. Jahidu bi amwalihim wa anfusikum. Ya. Atau bahkan berjihadlah kalian dengan harta mereka dan jiwa kalian. Atau sebaliknya. Ya, janganlah kalian jahidu bi amwalikum wa anfusihim. Kalian hanya berjihad dengan harta tapi tanpa jiwa. Tidak, Allah memerintahkan kita untuk berjihad dengan harta dan juga jiwa. Semuanya kita keluarkan. Karenanya sekarang persiapkan harta kita. Jihad itu enggak murah ya. Jihad itu tidak murah. Persenjataan itu bukannya murah. Antum sudah lihat belum harga list harga senjata-senjata perang? Sudah pernah lihat-lihat belum? Sudah pernah browsing belum? Jangan kaget ya. Tombak itu bukannya murah. Busur panah bukannya murah. Anak panah bukannya murah. Kemudian kalau di zaman sekarang senapan, pistol, senapan, dan seterusnya. Itu juga bukan murah. Mahal itu. Jadi bisa saja ketika kita mau berangkat perang, kita mengeluarkan uang 100 juta hanya untuk persenjataan kita saja. Kudanya berapa? Kudanya 75 juta. Ya. Kuda berapa harganya? 75 juta. Taib. Masa antum cuma perang bawa kuda doang? Senjatanya enggak. Pedang berapa? Pedang 10 juta. Ustaz, kan yang 2 juta juga dapat. Wah, itu pedang dari plastik kali. Ya. Kalau enggak pedang dari itu apa namanya? Yang untuk hiasan itu loh, aluminium. Nah, itu 2 juta dapat. Kalau pedang beneran 10 juta baru benar-benar pedang itu. Apalagi yang katana, waduh, lebih mahal lagi ya. 50 juta pun baru dapat itu. Baik. Tadi berapa? Kuda? 75 juta. Kenapa kuda? Ayo, siapa yang ingat? Kenapa enggak motor aja, Ustaz? Motor buat perang. Motor apa itu buat perang? Ya. Kenapa kuda? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Apa kelebihan kuda dari dari teknologi yang lain? Siapa yang ingat? Karena kuda mempunyai kemampuan autopilot. Kuda bisa jalan sendiri. Antum di atas kuda, antum tang-teng-tang-teng-tang-teng, kudanya jalan terus. Ya. Kalau naik motor, antum harus berdua. Maka kuda 75 juta, pedang 10 juta. Sudah genep berapa? 85 juta. Terus apa lagi? Tamengnya 5 juta. 90 juta. Apalagi baju besinya. Nah, baju besi mahal ya. Baju besi 20 juta. Tadi sudah berapa? 90 juta. Tambah 20 juta berapa? Baju besi 20 juta berapa ya, Hi? 9 tambah 2, 110 juta. Ya, pedang, kemudian kuda, dan seterusnya total 110 juta. Nah, antum sudah siap belum harga segitu, duit segitu? Ustaz, mau buat kurban aja belum ada, Ustaz. Nah, lebih parah lagi nih. Antum ntar lagi mau kurban, kurban aja belum ada. Ya udah kurban dulu deh. Habis kurban nabung, siap-siap untuk berjihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu tidak murah. Antum mau beli tanah aja nabung kok. Sekarang berapa beli tanah paling murah? 500 juta. Nggak dapat. 1M. Nabung untuk beli tanah? Bisa. Nabung untuk beli rumah? Ada. Tapi nabung untuk berjihad? Belum ada, Ustaz. Ini terus siap-siap ya, Khi. bela agama Allah itu bukan hanya dengan 1-2 juta. Antum kalau zakat 1-2 juta, itu baru kecil itu. Itu belum berjihad. Kalau udah berjihad itu, ratusan juta yang antum harus keluarkan. Orang untuk bangun rumah aja 500-600 juta kok. Tambah tanahnya jadi 2M lah katakanlah. Untuk bangun rumah aja 2M. Masa untuk jihad kurang dari 2M? Kalau bikin rumah aja 2M, jihad fisabilillah juga setidaknya 2M atau lebih. Ya antum memang harus kaya ya, Khi. Jangan melarat, harus kaya. Karena enggak bisa orang melarat itu mau jihad dengan harta, bisanya dengan jiwa. Pada perintah Allah apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan juga jiwa kalian. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir kelak. Taib, di sini ada pembahasan yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini ketika turun ini memberatkan kaum muslimin karena tidak ada alasan bagi siapapun. Jadi enggak bisa absen, pokoknya berangkat perang, sakit enggak ada alasan, berangkat perang. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh dengan beberapa ayat yang lain. Ya. Seperti di sini dijelaskan oleh Suddi, "Lamma nuzilat ayatan tastanfiru infiru khifafan wa thiqalan, ishtadda 'ala an-nasi fanasakha Allah Ta'ala faqala jalla wa 'ala." Ketika ayat ini turun yaitu infiru khifafan wa thiqalan, ini membuat berat sebagian kaum muslimin. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Laisa 'alal du'afa'i wa 'alal marda wa 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi." Tidak apa-apa bagi orang-orang yang lemah ataupun orang sakit ataupun orang yang tidak memiliki harta yang diinfakkan untuk apa? Mereka keluar berjihad fisabilillah apabila mereka ini dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, apabila mereka ini jujur kepada Allah dan Rasulnya bahwa mereka benar-benar apa? Dzawil a'dzar, orang yang memiliki uzur. Ya. Dan ini menenangkan sebagian di antara kaum muslimin. Nah. Kemudian Allah tadi mengatakan apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian itu tahu. Keuntungan yang dihasilkan dari orang berperang itu besar ya. Bagaimana kita tahu besar? Ya buktinya orang-orang musyrikin Quraisy memilih untuk orang-orang musyrikin ketika itu memilih untuk berperang sebagai penghasilan hidup. Dan antum tahu satu negara yang sampai hari ini mendapatkan pemasukan hasil dari perang. Negara mana itu? Berjaya apa enggak? Bahkan negara itu dinamai negara adidaya. Bahkan sekarang sudah yang terbesar negara tersebut. Hasil dari mana ya, Akhi? Dari perang. Makanya enggak akan berhenti perang. Karena kalau berhenti perang, berhenti pemasukannya. Dan tidak akan ada perang yang dihentikan di dunia ini karena perang itu menguntungkan bagi beberapa pihak tersebut. Mereka menyuplai senjata, dijual bagi kedua belah pihak. Si A dibagi, si B dibagi. Kemudian mereka suruh perang, ayo perang. Jadi antum jangan terkejut kalau di sana apa perang nggak habis-habis. Sekarang di negeri ini, besok di negeri itu, besok di negeri yang lain, ya. Karena itu didanain dan karena itu menguntungkan. Dan Allah sudah menjelaskan pada ayat ini, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun," dan itu adalah baik bagi kalian. Maksudnya pergi berjihad fisabilillah itu baik bagi kalian. Kalau kalian tahu, ya. Karena apa? Berapa sih modal yang kita keluarkan kalau berjihad fisabilillah? Katakanlah kita keluarkan 110 juta. Kalau kita perang, kemudian kita masih pulang, masih hidup, maka kita bukan hanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, tetapi kita juga akan mendapatkan apa? Ghanimah yang besar. kuda kita kembali utuh, ya, persenjataan kita juga utuh, bahkan kita mendapatkan salib. Kalau kita berhasil membunuh seseorang, contoh dia apa, dia pembawa persenjataan yang lengkap, dia punya bazooka umpamanya, punya dia sendiri pribadi, maka bazooka itu menjadi milik kita. Berapa harga bazooka? Dan juga pelurunya, ya, mahal. Untung kita, ya. Kemudian baru risal, belum ghanimah. Ketika nanti ada tank-tank ditemukan, ada rudal, ada apa, launcher rudal juga ditemukan, kemudian dikumpulkan, dibagi rata hasilnya, oh luar biasa. Belum ternak, belum harta yang mereka miliki. Karena orang perang itu pasti ada ternak, pasti ada makanan, pasti ada harta. Karena nggak mungkin orang perang kere, nggak bawa apa-apa, nggak mungkin. Orang kalau mau perang itu, contoh yang orang-orang musyrikin dari Mekah ketika itu, membawa 100 ekor unta, hanya untuk berperang. Bawa berapa ekor unta? 100 ekor unta. Untuk keperluan selama perang. Ya. Jadi orang perang itu hartanya banyak yang dibawa. Jadi bukan cuma apa namanya, bawa barang-barang kecil, tapi makanan juga mereka bawa, harta juga mereka bawa. Emas terkadang mereka bawa untuk berjual beli. Ya, kalau mereka kehabisan bekal, mereka harus membeli. Maka bawa emas untuk sebagai alat tukar. Ya. Jadi, jangan heran ketika di zaman seorang nabi terdahulu, salah seorang di antara mereka menyembunyikan kepala sapi. Ya. Yang terbuat dari emas. Kepala sapi yang terbuat dari emas. Jadi emas besarnya sebesar kepala sapi. Bentuknya adalah kepala sapi. Subhanallah. Duit banyak gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita pulang kembali, harta kita juga kembali, bahkan kita mendapatkan ghanimah, kita kaya. Satu orang budak kita dapatkan, alhamdulillah. Kemudian harta, perkebunan yang kita dapatkan, subhanallah. Kita bisa kaya. Tapi kalau seandainya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijamin masuk ke dalam surga, dan itu juga keuntungan besar bagi kita. Karena dijamin masuk surga itu, tidak ada orang yang dijamin masuk surga kecuali orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi pasti itu terbaik untuk kita, dan itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, takaffalallahu lil mujahidi fi sabilih. Allah telah menjamin bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. In tawaffahu ayudkhilahul jannah. Apabila Allah mematikan dia, dia akan masuk surga. Aw yarudduhu ila manzili. Atau dia kembali ke negerinya, ke rumahnya. Bimana la min ajrin aw ghanimatin. Dia akan membawa pahala dan juga membawa ghanimah, harta yang banyak. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW itu orang yang kaya. Ya? Nabi SAW kaya. Kaya hasil apa? Perang. Nabi SAW orang yang kaya, dan kekayaan itu adalah hasil dari perang. Cuma kekayaan Nabi tidak nampak. Kenapa? Karena sebagian besar diinfakkan di jalan Allah. Ya. Sampai ketika Nabi meninggal dunia, yang terlihat hutangnya. Ternyata Nabi meninggal dunia, meninggalkan hutang baju besinya digadaikan. Ya, digadaikan untuk untuk memberi makan anak istrinya. Karena apa? Banyak di antara harta beliau yang diinfakkan. Satu orang diberi 100 ekor unta. Banyak itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ayat ke-42. Sudah siap? Allah berfirman, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhimus syuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na lakharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun." Nah, kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. beralasan ya. Sebagian di antara mereka beralasan, laukana aradhan qariban, seandainya perjalanan itu ya tidak jauh, hanya dekat saja dan mendapatkan hasil yang jelas, maksudnya pasti menang. Pasti mereka mau berperang. Pasti kami mau berperang. Wasafaran qasidan, dan juga perjalanan tidak terlalu jauh. Kalau tadi aradhan qariban maksudnya adalah harta yang dihasilkan dari perang itu jelas. Keuntungannya jelas. Kemenangannya jelas. Kalau yang safar, berperang itu safarnya gak perlu jauh-jauh. Kalau hanya dekat-dekat kota Madinah, okelah kami akan pergi. Ya, tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya, perjalanan ke Tabuk itu memakan masa yang cukup jauh. Ya, berapa kilometer sih ke Tabuk itu? Ya gak jauh kok. Jaraknya sekitar 685 kilo. 623 kilo dari kota Madinah. Ya, itu kalau melewati jalan normal. Kalau melewati jalur pantai, maka ditambahkan lagi 200 kilometer. 200 kilometer. Jadi dua kali lipat perjalanan ke Makkah. Perjalanan ke Makkah itu menaiki kendaraan ketika itu, Nabi SAW menghabiskan waktu selama 7 hari. Jadi berapa lama perjalanan ke Tabuk? 14 hari. Itu kalau jalan normal loh. Kalau pasukan besar saya gak yakin hanya segitu. Satu bulan perjalanan dugaan saya. Karena pasukan besar, jadi satu bulan perjalanan. Satu bulan itu baru perjalanannya, belum perangnya. Antum bayangkan, perjalanan orang dalam perjalanan safar selama satu bulan, di perjalanannya belum nyampe-nyampe, kira-kira gimana perasaan antum? Panasnya, dinginnya, kalau siang panas, kalau malam dingin. Belum badainya, badai pasir. Antum sudah merasakan badai pasir belum di daerah situ? Sering? Jarang. Atau jarang-jarang? Jarang. Tapi sekali badai, gelap ya? Sebentar aja, gelap sebentar. Oh, itu karena sudah ada bangunan-bangunan di sekitar antum. Bayangkan tidak ada bangunan. Bagaimana seseorang bisa survive? Bagaimana tenda-tenda yang ditancapkan ketika kena angin? Bagaimana unta-unta yang mereka tambatkan ketika kena badai? Ya, kocar kacir. Jadi bukannya mudah. Bagaimana air yang mereka miliki dalam perjalanan selama satu bulan hanya untuk berperang di jalan Allah. Jadi kalau enggak orang-orang yang betul-betul jujur, betul-betul jujur di dalam imannya kepada Allah, tidak akan berangkat perang. Karena mereka beralasan nih, seandainya hasil yang kami dapatkan itu jelas, perjalanan itu juga tidak terlalu jauh. Lattaba'uk, sungguh mereka akan mengikutimu. Ini alasan orang-orang munafikin tersebut. Walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Tetapi ternyata perang menuju ke Tabuk itu memberatkan. Betul-betul menyusahkan mereka. Dan tentunya nanti setelah kalian pulang, ya, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. La ustata'na, kalau kami mampu. La kharajna ma'akum, sungguh kami akan pergi bersama kalian. Ini alasan aja. Yuhlikuna anfusahum, sesungguhnya mereka menghancurkan diri mereka dengan tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Nah, di sini kuncinya. Dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya dusta. Mereka tidak punya udzur. Tetapi mereka malas dan mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini dusta. Mereka tidak punya alasan. Ya. Cuma karena mereka apa? Mereka belum yakin benar akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka belum yakin benar atas diutusnya Rasulullah SAW. Mereka belum yakin benar akan pahala dan janji yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi orang yang berjihad fisabilillah, maka mereka tidak mau berperang. Menunjukkan bahwa mereka ini dusta. Dan jihad salah satu ujian bagi seseorang, apakah dia benar-benar beriman kepada Allah ataukah tidak. Karena kita ini belum jelas status kita belum jelas sampai kita dipanggil untuk berjihad fisabilillah. Kalau kita sudah dipanggil untuk jihad fisabilillah dan kita berangkat dan kita mengikhlaskan jihad kita kepada Allah, bukan mencari harta yang lain, bukan mencari nama, ketenaran, kemasyhuran, tetapi betul-betul mencari keridhaan Allah, barulah iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah iman kita teruji. Maka jangan sampai lupa pancapkan niat untuk berjihad fisabilillah agar kita tidak mati sebagai orang-orang munafik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya kita mestinya bisa sampai ke ayat ke-45, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai ayat 42 terlebih dahulu, dan kita akan lanjutkan pembahasan ayat-ayat yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Kajian pertama kok sudah 1,5 jam? Ya. Baik, saya yakin ini sudah cukup ya, memenatkan, dan semoga yang sedikit ini, sedikit banyak maksudnya ya, bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam ijma'in. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Fi. Mau nanya ini tentang haji, Ustaz. Boleh, Ustaz? Mau nanya tentang haji, Ustaz. Pak suara Ustaz, haji, silakan. Tentang ini bagi yang mau berangkat haji, apakah dianjurkan juga untuk berkurban di negaranya, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Sebelum Ana menjawab pertanyaan Antum, Ana sekedar mengingatkan kepada ikhwah-ikhwah sekalian bahwa beberapa hari ke depan, seminggu lagi kalau tidak salah, ya, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. 9-10 hari lagi. Dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah kesempatan untuk beramal. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada hari yang amalan saleh yang dikerjakan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari ashr. Maka persiapkanlah diri untuk beramal pada hari itu. Dan sebaik-baik amalan yang dikerjakan pada hari-hari itu adalah berkurban, yaitu dilaksanakan sejak tanggal 10. Ya. Kemudian amalan yang lain bisa kita lakukan seperti sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Kemudian berpuasa. Baik mengqadha puasa yang lalu ataupun berpuasa sunnah. Dan di antara puasa sunnah yang disyariatkan juga adalah pada tanggal 9. Meskipun kita boleh berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan pahala berpuasa pada tanggal 9 disebutkan oleh Nabi SAW, ahsibuhu an yukaffirallahu dzunubahu sanatal madhiyah wal qadimah. Aku menduga bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 2 tahun berturut-turut diampuni oleh Allah. Kemudian bersedekah, membayar zakat tentu lebih diutamakan. Yang belum membayarkan zakatnya pada bulan Ramadan kemarin, maka dibayarkan pada saat ini. Berinfak, bersedekah, berihsan, berbuat baik kepada banyak orang. Kepada orang tua, kepada istri dan anak. Jadi pada saat tanggal 1 sampai 10, jangan marah. Ya? Baik-baik sama istri. Memperbanyak nafkah. Kalau biasanya mas kasih makannya menunya normal, nah, bikin menu yang lebih baik. Ya. Antum makannya tetap normal, makan tempe aja antum. Kalau di situ nggak ada tempe, makan full aja, is full. Ya. Tapi istri antum kasih nafkah yang lebih baik. Belikan ikan, belikan daging kambing. Ya. Kalau tersisa ya buat antum makan nggak apa-apa lah. Intinya antum berbuat baik yang banyak pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. menghindarkan apa namanya, menyingkirkan gangguan di jalan, kemudian mengangkat kezaliman. Kalau antum punya hutang, segera bayar hutang antum. Kalau antum menyakiti seseorang, segera minta maaf. Kalau antum ada perkara yang belum antum selesaikan, selesaikan. Jangan sampai orang tertahan, urusan-urusan mereka tertahan dengan antum. Dia mau apa namanya, memerlukan sesuatu, tinggal tanda tangan antum saja. Antum tunda-tunda, segera laksanakan. Pada hari-hari itu, amalan yang kita kerjakan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mengenai kurban tadi, apakah kita tetap diwajibkan kalau kita sudah pergi haji? Kalau sudah pergi haji, kurban kita cukup dengan apa yang kita lakukan di saat kita apa berhaji itu. Kalau kita haji apa namanya, haji qiran ataupun haji tamattu, maka kurban kita ya hadyu itu. Karena Nabi SAW tidak berkurban setelah membayarkan hadi. Dan tidak pernah ada riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi menggabungkan antara adzabah dengan al-hadi. Maka sembelihan kita di Arab itu ya sudah mencukupi bagi kita kurban. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu belum cukup, tunjukkan dalil. Karena kalau mengatakan tidak cukup, berarti Nabi SAW juga tidak cukup ketika hanya berkurban, apa, membayarkan hadi pada saat berhaji. Dan ketika Nabi SAW menyembelih hadi di Makkah, dan tidak menyembelih yang lain di kampungnya, di mana, di negerinya, di Madinah, menunjukkan bahwa sembelihan hadi itu cukup menggugurkan kewajiban membayar apa? Az-zabh atau berkurban. Ya. Dan biasa namanya dai-dai kita itu kan sukanya mencari-cari celah untuk memperbanyak berkurban, memperbanyak bersedekah, berinfak sampai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau memang perkara itu wajib, tentu Nabi SAW pasti ada riwayat beliau melakukannya. Ketika Nabi tidak pernah melakukannya, menunjukkan tidaklah wajib. Dan syariat yang mewajibkan itu pasti akan sampai kepada kita. Kalau tidak sampai, berarti memang tidak diwajibkan. Dan juga para sahabat Nabi SAW, adakah di antara mereka yang berkurban setelah mereka berhaji? Tidak ada. Kaidahnya, lauka'ana khairan, seandainya itu baik, lasabakuna ilaih. Kalau itu kebaikan, kalau itu sunnah, tentu para sahabat lebih dahulu mengerjakannya sebelum kita. Ketika tidak ada riwayat-riwayat dari para sahabat, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka perkara itu tidaklah baik. Baik, boleh tidak Ustaz? Boleh. Oh, sebagaimana kita berhadi satu ekor unta pun boleh. Kenapa kita tidak menyembelih berkurban di Indonesia yang lebih dari saat ini di mana kita berkurban? Boleh, antum berkurban boleh, tapi jangan anggap bahwa perkara itu diperintahkan. Ya, antum pengen memberi manfaat kepada kaum muslimin itu boleh, karena sabda Nabi SAW, khairukum anfa'uhum linnas, baik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat pada manusia. Antum ingin memberi manfaat di kampung-kampung, katakanlah di tempat tinggal antum, di sana ada daerah-daerah tertentu yang minor, ya, banyak sekali orang Nasraninya, atau bahkan di sana ada apa namanya, kristenisasi. Antum ingin perkuat orang-orang Islam di sana, antum kurban di sana boleh, tidak apa-apa ya, ya, meskipun kewajiban antum hanya hadi itu saja, dan itu mewakili keluarga antum. Antum sembelih satu ekor sapi, maaf, satu ekor kambing ataupun sepertujuh sapi, itu sudah mencukupi untuk antum dan keluarga antum. Hadi juga demikian, mencukupi antum dan keluarga antum. Ya. Saya kira begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar. Tadi Ustaz mengatakan jika kita sedang di Oman ini diserang oleh negara lain, terutama jika negara kafir yang menyerang, maka kita wajib untuk membela negara Oman ini. Bagaimana? Karena dalam hal itu mungkin yang saya paham adalah itu adalah perang untuk jihad fisabilillah. Tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa kita disuruh berperang itu untuk fisabilillah atau hanya untuk membela tanah air, Ustaz? Karena saya pernah baca ada dari Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa berperang untuk membela tanah air adalah keliru, niat yang salah karena bukan jihad fisabilillah. Seperti misalnya jika mungkin Indonesia diserang oleh negara tetangga yang juga muslim gitu. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah kita wajib untuk berperang dan dengan niatan jihad atau itu bukan jihad? Itu yang pertama Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kalau boleh ada waktu ada nah. Yang mau nanya yang kedua Ustaz. Kalau misalnya kita diserang oleh negara lain, apakah ada uzur seperti misalnya untuk berhijrah ke negara lain seperti yang dilakukan oleh penduduk Syria atau penduduk Palestina Ustaz? Nah, yang pertama saya sudah katakan bahwa ketika pemerintahan kita diserang atau di mana kita tinggal itu diserang, maka kita diwajibkan untuk berjihad membela diri kita dan agama kita, bukan membela negara ya. Jadi bukan membela negara Omannya, tetapi dalam hal ini membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya kita ini terbunuh, anak istri kita terbunuh, keluarga kita, kaum muslimin di negeri yang kita tinggal di situ terbunuh, maka tidak akan tersisa lagi apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diwajibkan untuk berjihad. Dan bukan karena pemerintah Oman. Ya. Meskipun demikian, seandainya pemerintah Oman ini secara resmi mengumumkan bahwa kita diserang oleh pemerintah negara tetangga umpamanya atau negara barat atau negara mana, maka kita menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Ya, maka sekalipun tanpa perintah ini kita tetap wajib untuk memerangi mereka. Tentu niatnya bukan untuk bela negara, tetapi untuk membela agama kita. Kita enggak akan mungkin membiarkan diri kita terbunuh. Allah melarang perbuatan itu. Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran. Seperti kejadian kemarin ketika apa? Ketika akan ada lahar panas. Semuanya disuruh mengungsi oleh pemerintah. Ya. Ada yang tidak mau mengungsi. Ini salah. Salahnya bukan karena enggak taat pada pemerintah, hanya salahnya di antaranya karena meletakkan diri pada mara bahaya. Membiarkan dirinya terkena bahaya. Selain dia juga melanggar perintah dari pemerintah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka tetap harus berperang, melawan. Nah, orang-orang yang lemah boleh dibenarkan untuk berhijrah. Karena disyariatkan juga hijrah. Ya, hijrah yang dimaksud adalah hijrah ke Madinah oleh Nabi SAW. La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah. Yang dimaksud bukan hijrah secara umum dihapuskan. Tidak, hijrah itu tidak ada dinasakhkan sama sekali. Hijrah terbuka sampai hari kiamat. Kalau kita tidak mampu, katakanlah persenjataan tidak mampu mengalahkan mereka, kita tidak siap sama sekali, maka kita boleh berlari, kita boleh ke negeri tetangga kalau kita mendapatkan keamanan, ya. Atau seandainya kita mengantarkan keluarga kita, boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada kesempatan untuk lari, tapi kesempatan kita untuk melawan, ya kita lawan agar musuh ini tidak menghinakan Islam dan kaum muslim. Nah, kemudian jadi dilihat kemampuan kita, ya, dilihat kemampuan kita, kemampuan kaum muslimin, dan kaum muslimin berada di bawah pemerintah. Pada saat antum di Oman, pemerintah Oman nanti akan mengumumkan, angkat senjata, ya, jangan lari dari perang. Maka kita tidak boleh lari dari perang. Bukan karena taat kepada pemerintahnya secara khusus tidak, tetapi taat kepada pemerintahnya yang memerintahkan kita untuk membela Islam. Jadi di sini antum fahami bahwa peran imam di dalam jihad itu besar. Artinya tidak ada jihad kecuali bersama imam. Ya. Jadi di sini bukannya membela negaranya, tetapi berjihad membela agama Allahnya. Tetapi tentu kita tidak akan pergi berjihad sendiri. Kita berjihad bersama pemerintah. Bukan untuk bela negaranya, tetapi membela agama kita. Nah, sehingga niatannya juga harus benar. Di sana ada tiga jenis niat yang ditanyakan kepada Nabi SAW. Rajulun yuqatil suja'atan. Seseorang berjihad untuk mendapatkan keberanian. Ya, untuk keberanian. Supaya dikatakan pemberani. Yang kedua, rajulun yujahidu. Apa tadinya? Satunya suja'atan. Yang satunya, apalagi saya lupa. Hemiatan. Karena apa? Karena melindungi masyarakatnya saja. Dan yang ketiga, rajulun yujahidu fi sabilillah. Maka ayyuhum fi sabilillah qala alladhi yujahidu li kalimatillah atau li takunu kalimatullahi al-ulya, yaitu orang yang berjihad agar kalimat Allah adalah yang tertinggi, yang tegak. Huwa alladhi fi sabilillah, itulah yang berjihad fi sabilillah. Maka harus membenarkan niatnya, ya, mentaati pemerintah Oman ketika berperang itu adalah karena keorganisasian, bukan niat kita di dalam berjihad tersebut. Tetapi namanya perang itu harus ada pemimpin, nggak boleh seseorang perang maju sendiri-sendiri, itu tawuran namanya. Nah, saya kira demikian untuk pertanyaan kedua tadi. Mohon diingatkan yang terdekat. Yang kedua kalau sudah terjawab ya? Sudah terjawab tadi tentang hijrah. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kita tidak mampu melawan, maka boleh berhijrah. Tapi kalau masih mampu melawan, melawan. Nah, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan disampaikan ke WhatsApp. Ya, seperti biasa, nanti akan saya coba menjawabnya. Kalau tidak langsung, maka pada kesempatan yang akan datang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Iyakum. Wafikum warahmatullahi wabarakatuh.